bahagia ada di dalam kemenangan itu. Semuanya manis dan terasa indah, tapi aku pernah terpuruk dan jatuh. Sedihan itu semuanya meninggalkanku, semuanya menghakimiku. Hanya satu yang bisa buatku bertahan, cahaya itu masih ada untukku. Oh, ku bisa tersenyum karena cinta itu ada untukku. Diriku, ku bisa menatap lagi hidup ini.